Mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah di negeri Babylon atau yang sekarang dikenal dengan nama negeri Irak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala hingga dikubur, hingga dibakar hidup-hidup di dalam sebuah api yang kemudian Allah jadikan api itu menjadi api yang sangat dingin. Dilanjutkan cerita dengan Raja Namrud yang pada akhirnya mati dengan seekor nyamuk. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan kehidupannya dengan meninggalkan negeri Babylon karena sudah tidak kondusif lagi negeri Babylon atau negeri Irak ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Sarah pada akhirnya pergi ke sebuah negeri bernama negeri Palestina atau negeri Syam. Di negeri Palestina ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah melakukan ibadah demi ibadah sampai pada suatu ketika di negeri Palestina terkena musim panceklik yang mengakibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sang istri harus pergi menuju ke Mesir. Di Mesir inilah terdapat seorang raja yang sangat menyukai wanita-wanita cantik. Dan Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang wanita yang memiliki paras cantik jelita. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada sang istri, nanti ketika kita sudah sampai di Mesir, katakanlah wahai istriku bahwa engkau adalah saudaraku. Dan memang kita adalah saudara seiman di dalam sebuah agama tauhid, agama yang percaya kepada Allah yang Esa. Maka ketika Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mesir, benarlah apa yang mereka duga-duga bahwa Siti Sarah diajak oleh sang raja untuk bisa memuaskan nafsu dari sang raja tersebut. Siti Sarah pun menegadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan, wahai Allah, kalau engkau mengetahui aku adalah wanita yang menjaga diriku sendiri selain daripada suamiku, maka lindungilah aku dari perbuatan sang raja ini, wahai Allah. Maka Siti Sarah pun senantiasa berdoa dan Allah mendengarkan doa dari Siti Sarah. Ketika setiap kali raja hendak mengganggu Siti Sarah, tiba-tiba tangan raja menjadi kaku, tiba-tiba tangan raja tidak bisa bergerak. Itu terjadi berulang-ulang kali sampai kemudian sang raja mengatakan, wahai sang wanita, kalau begitu doakan lagi aku supaya aku bisa berjalan lagi, supaya aku bisa bergerak lagi, dan lepaskan aku dari perkataan-perkataan doa-doamu itu. Nanti setelah ini aku akan berikan engkau seorang budak, kata sang raja yang begitu ketakutan ketika melihat Siti Sarah hendak menengadahkan tangan untuk berdoa. Karena setiap kali Siti Sarah berdoa, tangan sang raja pun membeku dan menjadi kaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lagi-lagi mengabulkan doa dari Siti Sarah. Sang raja dibebaskan sehingga sang raja bisa bergerak seperti biasa. Dan sang raja memenuhi janjinya untuk memberikan seorang budak kepada Siti Sarah. Dan budak itu bernama Siti Hajar. Perjalanan ini dilalui oleh sang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah, juga sang budak Siti Hajar, dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Dan mereka menjalankan kehidupan dengan sangat damai, dengan sangat tentram di Palestina. Namun yang terjadi adalah pernikahan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Sarah yang sudah bertahun-tahun lamanya. Nabi Ibrahim alaihi salam sampai di usia senja tidak juga kunjung mendapatkan anak. Hal ini membuat Nabi Ibrahim senantiasa bersedih dan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan anak. Begitu pula dengan Siti Sarah. Siti Sarah tidak tega melihat sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam dirundung kesedihan yang amat sangat karena ia merasa ia tidak bisa memberikan anak kepada sang suami. Pada akhirnya, Siti Sarah pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan. Maka dengan lapang dada, Siti Sarah memberikan budaknya yang bernama Siti Hajar untuk dinikahkan dengan sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernikahan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Hajar dalam tempo waktu 2 tahun saja, ternyata Allah sudah mengkaruniakan mereka seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Kehidupan mereka sangat bahagia. Siti Sarah bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam bahagia. Siti Hajar bahagia karena kedatangan anak mungil yang lucu bernama Nabi Ismail alaihissalam. Namun ternyata naluri kewanitaan dari Siti Sarah ketika melihat Nabi Ibrahim semakin fokus dan semakin lebih menyayangi sang anak kecil dan Siti Hajar, mulailah timbul rasa cemburu di dalam hatinya. Mulailah timbul perasaan tidak suka di dalam hatinya. Bagaimana mungkin suamiku ternyata lebih fokus sekarang, lebih senang sekarang terhadap anak kecil tersebut. Sehingga Siti Sarah pun meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjauhkan dirinya dari Siti Sarah dan sang anak mungil yang tadinya ia cintai itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar beserta bayi mungil yang masih menyusu bernama Nabi Ismail alaihissalam ini pun pergi dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka tidak tahu bahwa itu tempat apa. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan sang istri Siti Hajar dan bayi yang masih merah itu di dalam sebuah lembah yang tidak berpenghuni, di padang pasir yang tidak berpenghuni, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada air sama sekali, tidak ada orang sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian perlahan-lahan meninggalkan sang istri dan anak bayi tersebut. Sampai kemudian Siti Hajar mengejar suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, apa yang kau lakukan terhadap kami? Wahai suamiku, apakah engkau mau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Di tempat yang tidak ada kehidupan, bagaimana kami makan, bagaimana kami minum, bagaimana dengan bayi kita? Kata sang istri Siti Hajar. Tapi Nabi Ibrahim tetap tidak menoleh dan terus berjalan terus saja sampai-sampai Siti Hajar mengejar sang suami dan lagi-lagi mengatakan, suamiku, apakah benar kau meninggalkan kami di tempat ini? Tidak ada penghuninya sama sekali, bagaimana kami akan hidup? Kata Siti Hajar seperti itu. Nabi Ibrahim lagi-lagi tidak bersuara dan tidak menjawab. Sampai pada satu ketika Siti Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Katanya dengan memohon-mohon kepada sang Nabi ditinggalkan di tempat yang tidak berpenghuni. Lalu Nabi Ibrahim hanya mengatakan, benar wahai istriku. Maka dengan air mata yang berlinangan, Siti Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah mengabaikan kami. Kalau memang ini perintah Allah, maka jalankan. Dan insya Allah mudah-mudahan aku bisa bersabar dengan anakku di tempat ini. Maka Nabi Ibrahim terus berjalan dan meninggalkan sang istri dan sang bayi di tempat tandus tersebut. Dan Nabi Ibrahim mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak punya makanan ini, wahai Allah. Maka aku mohon padamu, wahai Allah. Jadikanlah sebagian orang hatinya cenderung kepada mereka. Dan berikanlah mereka buah-buahan, wahai Allah. Dan jadikanlah mereka hamba-hambamu yang bersyukur. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan sang istri dan anak di lembah tandus tersebut. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Siti Hajar kemudian menghidupi sang anak Nabi Ismail alaihissalam di tempat yang tidak berpenghuni itu. Kalau ingin tahu cerita kelanjutannya, bagaimana kuat tegarnya, patuhnya sang Siti Hajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam juga patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana. Kita kembali sesaat lagi, tetap dalam Sahur Itu Indah. Kita mendengar kisah kelanjutan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi merah ditinggalkan di lembah tandus, di daerah tandus tak berpenghuni yang bernama negeri Mekah, mulailah di situ Siti Hajar berjuang untuk mempertahankan kehidupan dirinya dan anaknya. Berhari-hari lama-kelamaan air persediaan dan kurma persediaan pun sudah habis. Maka Siti Hajar harus berpikir bagaimana cara agar ia dan anaknya bisa tetap melangsungkan kehidupan di negeri Mekah yang tak berpenghuni itu. Sang anak Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi ini terus menangis-nangis kehausan sementara air susu dari Siti Hajar telah mengering. Maka dengan suasana yang serba tak menentu, tak ada orang satupun, yang ada hanya lautan pasir dan batu pelatu, membuat Siti Hajar berusaha sekuat tenaga mencari sumber makanan. Apakah ada air di tempat ini? Apakah ada tumbuh-tumbuhan di tempat ini setidaknya agar aku bisa melangsungkan kehidupan dengan anakku? Maka Siti Hajar mulai menaiki bukit terdekatnya, yaitu Bukit Sofa. Di Bukit Sofa, ketika ia melihat dari atas, ia melihat ke bawah, kira-kira ada tidak orang di daerah tandus ini, kira-kira adakah orang yang bisa membantu mereka. Terus-menerus melihat, ternyata tidak ada satu orang pun di negeri itu, sementara bayi Ismail terus-menerus menangis. membuat Siti Hajar pada akhirnya mulai merasa putus asa. Dari bukit Sofa yang tinggi, ia turun ke bawah dan kemudian ia berlari lagi menuju ke bukit berikutnya yang bernama Bukit Marwa. Di Bukit Marwa, Siti Hajar pun kembali naik ke atas dengan terengah-engah dan kemudian melihat lagi di bawahnya, kira-kira siapa yang bisa menolongku pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan makanan dan bantuan terhadapku. Tidak ada juga satu orang pun. Dari Bukit Marwa turun lagi, lari lagi ke Bukit Sofa, kira-kira 420 meter, lari terus menerus, tidak henti-hentinya dan tanpa rasa lelah yang luar biasa. Tanpa ada rasa yang membuat dia pada akhirnya terus menerus berusaha untuk bisa mendapatkan air dan makanan atau melihat orang yang bisa membantunya. Siti Hajar mulai dilanda rasa putus asa, dilanda rasa kelelahan yang luar biasa, sementara bayi Ismail yang masih kecil terus menerus menangis kehausan. Maka Siti Hajar pun mulai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongnya di negeri Tandus yang tidak ada orang itu. Kemudian yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa dari wanita mulia, wanita solih ini yang telah lelah berlari ke sana kemari di tengah terik matahari. Maka ada sosok malaikat yang turun dari langitnya Allah, kemudian menghentakkan kakinya. Disitulah di riwayat lain dikatakan menghentakkan sayapnya. Kemudian dari hentakan itu, di daerah yang pasir Tandus yang penuh dengan batu-batuan kerikil itu, pada akhirnya muncul sumber air yang sangat bisa memuaskan dahaga mereka. Air tersebut kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam. Maka sang malaikat mengatakan, wahai Siti Hajar, Zam-Zam, kumpulkan. Maka Siti Hajar yang tadinya putus asa, yang tadinya sudah kelelahan luar biasa berlari kesana kemari sebanyak 70 kali. Ketika melihat ada daerah yang pada akhirnya banyak air, dengan tangannya ia mengumpulkan dengan sangat bahagia, Zam-Zam, kumpul, berkumpul lah. Lalu dengan tangannya ia ciduk air-air tersebut dan ia masukkan ke dalam tempatnya dan ia bisa minum dan ia berikan air yang suci yang diberkahi itu kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka dengan keberkahan yang luar biasa dari air yang bernama Zam-Zam itu, Mekah pun yang tadinya Tandus tak berpenghuni menjadi negeri yang pada akhirnya perlahan-lahan menjadi negeri yang sangat ramai datangi oleh banyak orang-orang. Kisah terus berlanjut dengan bertahun-tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya kembali lagi menuju ke Mekah dan mendapati anaknya Nabi Ismail alaihissalam sudah semakin tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang berwibawa. Sampai satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi di dalam tidurnya. Ia bermimpi bahwa ia harus menyembelih sang anak Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat dicintainya, yang sangat dinanti-nantikannya, yang sudah lama ia tidak berjumpa. Namun dalam mimpi itu ia harus menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka dalam mimpi itu ia kemudian esoknya menceritakan kepada sang anak Nabi Ismail alaihissalam dengan mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu mengenai hal ini? Lalu sang anak Nabi Ismail alaihissalam yang sangat penurut kepada orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan, wahai ayah, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah. Maka insya Allah kau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Maka Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun hendak melakukan penyembelihan itu. Ketika menuju perjalanan sampai ke Mina, di tengah perjalanan setan, iblis menggoda keduanya untuk tidak melakukan penyembelihan itu. Iblis mengatakan, jangan Ibrahim, jangan engkau lakukan. Ini anak kesayanganmu, kenapa kau harus sembelih? Jangan lakukan, wahai Nabi Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ia mengambil batu, kemudian melemparkan para iblis dan para setan-setan itu supaya tidak mengganggunya lagi. Itulah ibadah jumrah yang biasa kita lakukan ketika peristiwa haji. Peristiwa-peristiwa detik-detik menjelang penyembelihan dari Nabi Ismail alaihi salam. Pada akhirnya sang Nabi Ismail alaihi salam berkata kepada ayahnya ketika sudah bersiap-siap hendak disembelih. Wahai ayahku, sebelum engkau melakukan penyembelihan ini, maka tolonglah agar wajahku engkau telungkupkan ke dalam tanah, engkau telungkupkan menghadap ke tanah, supaya engkau tidak iba melihatku. Dan ikatlah aku kuat-kuat, wahai ayahku, supaya aku tidak meronta-ronta dan engkau tidak iba, tidak kasihan lagi-lagi dalam melihatku. Dan tolong ayahku, pisau yang kau gunakan untuk menyembelihku, tolonglah diasah secara tajam supaya engkau tidak menyakitiku. itulah permintaan dari sang anak Nabi Ismail alaihissalam sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah kisah bagaimana sang ayah dan sang anak yang tawakal Allah, yang lebih mencintai Allah dari segalanya. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap hendak memotong dan menyembeli anaknya sendiri. Ketika hendak disembeli dan Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah, Nabi Ismail alaihissalam bertawakal kepada Allah, yang terjadi adalah penyembelihan itu gagal. Pisau itu tidak juga bisa menyembelih sang anak, tidak juga bisa memotong leher sang anak. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala hanya ingin menguji sampai di mana keimanan mereka, sampai di mana kecintaan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua orang tersebut, ayah dan anak, sudah membuktikan bahwa kecintaan terhadap Allah lebih daripada kecintaan terhadap ayahnya maupun kepada anaknya sendiri. Itulah peristiwa yang pada akhirnya kita kenang sampai sekarang dengan bernama ibadah kurban. Kisah dari Siti Hajar, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam adalah kepatuhan yang luar biasa terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Siti Hajar, ditinggalkan di daerah yang tandus, namun tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembeli anaknya, tawakal Allah, ia lakukan. Lihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, tawakal Allah, ingin disembeli, namun ternyata Allah ganti dengan seekor kambing. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita, untuk senantiasa menurut sami'na wa atho'na, dengar dan taat sebagai orang-orang yang beriman dan yang mengaku cinta pada Allah dan Rasul.